Jumamosi chomburudike na wanasikinde oye ukitaka kufurahi kila Jumamosi chomburudike na wanasikinde oye Kila Jumamosi, John Burudike, na wanasikinde oye. Ukitaka kufurahi, kila Jumamosi, John Burudike, na wanasikinde oye. Ameli Muleka, Omari Nagamaka, Joji Kesi Mwanyiro, Habibu Machaku. Kila Jumamosi, John Burudike, na wanasikinde oye. Ameli Muleka, Omari Nagamaka, Joji Kesi Mwanyiro, Habibu Machaku. Ukitaka kufurahi, kila Jumamosi, John Burudike, na wanasikinde oye. Ichuka Gurumo, Kosmasi Hamisi, Wana Ibrahimu, Boni Jumataoni. Kila Jumamosi, John Burudike, na wanasikinde oye. Ichuka Gurumo, Kosmasi Hamisi, Wana Ibrahimu, Boni Jumataoni. Itaka kufurahi, kila Jumamosi, John Burudike, na wanasikinde oye. King Enoku, Thomas Samueli, Joseph Benadi, Chuma na Kitwana. Ukitaka kufurahi kila Jumamosi, John Burudike, na wanasikinde oye. King Enoku, Thomas Samueli, Joseph Benadi, Chuma na Kitwana. Ukitaka kufurahi kila Jumamosi, John Burudike, na wanasikinde oye. Hayo ndiyo majina ya wanasikinde ku. Ukitaka kufurahi kila Jumamosi, John Burudike, na wanasikinde oye. Ukitaka kufurahi kila Jumamosi, John Burudike, na wanasikinde oye. Hayo ndiyo majina ya wanasikinde ngoma ya ukae.